والصلاه والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد نواصل درسنا في دراسه دروس اللغه العربيه لغير الناطقين بها وهذا هو المجلس الثاني عشر من دراسه المجلد الثاني من الدروس اللغه وقد انهينا الدرس الرابع انتهينا من الدرس الرابع Terakhir kemarin sudah kita pelajari dari ad-dars ar-rabi' ya, tentang beberapa kaidah seperti al-jawab bi bala. Al-jawab bi bala hada in kana su'alu manfiyan. Kalau dalam pertanyaannya ada negasi. Kalau pertanyaannya ada negasi, kalimat negatif, in kana jawabu muwafiqan lil waqi'i fal jawabu bi bala. Kalau jawabannya ingin yang sesuai kenyataan, maka jawabannya dengan bala. Amma in kana su'al muthbatan, in kana su'al muthbatan fal jawab bi na'am. Kalau soalnya, pertanyaannya sesuai kenyataan, tapi dia positif ya, kenyataan pertanyaan biasa, maka jawabnya na'am. Fa in kana ghayra muwafiq lil waqi' fal jawab la. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, jawabannya adalah dengan la. Itu kalau pertanyaan biasa. Tsumma darasna aidan al-qaidah an ta'lil. Li anna itu adalah li bayani sabab, li bayani ta'lil. Untuk menyatakan, menjelaskan alasan, menjelaskan sebab. Biasa diterjemahkan karena ya, karena atau dengan sebab atau yang semisal itu. Li'anna. Thumma nuwasil ila ad-dars al-khamis. Ad-darsu al-khamis fi safhat 30. Hada hiwar baina al-mudarrisi wa baina ba'di talamidatihi. Naqra awalan, naqra hada an-nas ma'an. Man fataha bab al-fasli. Man fataha bab al-fasli. Ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Wa man fataha an-nawafidha. Wa man fataha an-nawafidha. Ana fatahtuha. Ana fatahtuha. Man kasara hadha al-maktaba. Man kasara hadha al-maktaba. Anta kasartahu ya Hashim. Anta kasartahu ya Hashim. La inni ma kasartuhu. La inni ma kasartuhu. Araja'a Zakariya wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkah. Araja'a Zakariya wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkah. La ma raja'u. Ma raja'u. Ya Ustadu, kharaja at-tullabu al-jududu wa dhahabu ila al-mudiri. Ya Ustadu, kharaja at-tullabu al-jududu. أفهمت الدرس يا طلحة؟ أفهمت الدرس يا طلحة؟ نعم فهمته جيدا. نعم فهمته جيدا. أكتبت الأجوبة يا فيصل؟ أكتبت الأجوبة يا فيصل؟ لا ما كتبتها. لا ما كتبتها. لماذا؟ لماذا؟ لأنني ما فهمت الأسئلة. أحفظت سورة الفجر يا إبراهيم؟ أحفظت سورة الفجر يا إبراهيم؟ نعم حفظتها. نعم حفظتها. وحفظت سورة التين أيضا. وحفظت سورة التين أيضا. Di sini orangnya ada berapa ya? Mudarris, Hamid, Adi, Hashim, Adi, Hashim, Abbas, Faisal. Lima ya? Lima. Coba Akhdodi. Hah? Enam. Akhdodi, kum. Berdiri, Akhdodi. Mudarris. Heri, Hamid, Andri Ali. Siapa Andri? Reza Hashim. Hidno Abbas. Abbas. Wibisono Tolha. Ya. Agus ya. Faisal. Iya pas pas itu. Oh pas. Oh kalau pas mah nggak usah berdiri deh. Duduk duduk duduk. Berarti Pak Ibrahim. Ijlis ijlis. Paham ya? Paham bagiannya Pak Ibrahim. Pas ya? Ini pas sesuai jumlahnya. Mudarris, tafadhol. Man fataha. Nah, iqra awalan. Mudarris. Man fataha babal tasbih. Siapa yang menutup pintu kelas? Al-an biduni tarjamah awalan. Biduni tarjamah. Nah. Man fataha babal tasbih. Ana fatahtuhu. Mudarris lagi. Man kasabahu ya Hashim. Al-Ja'a Zakariya wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkah min Makkah. La ma raja'u. Ya ustadu kharaja kullabul juludu wa dhahabu ila al-mudiri. Fresh. That is fresh numbers. Apa himta darsa ya Talhatu. Naam fahimtuhu kayyidan. Akadamatal ajwibata ya Faisal. Faisal. Ma fahimtu as'ilata. Naam. Ahabilta surat al-fajriya Ibrahim. Naam. Wahabitu surat al-tini. Surat al-tini Aydan. Naam. Alain iqra' ma'a al-tarjim. Ibda' ya Akh Andri. Iqra' ma'a al-tarjim. Naam. Man fataha bab al-fasli. Siapa yang telah membuka pintu kelas? Naam. Akhidna. Saya yang membukanya. Siapa yang mematahkan meja ini? Anta kasabtahu ya Hashim. Apakah kamu yang mematahkannya wahai Hashim? Wah ini ma kasabtuhu. Ma kasabtuhu. Tidak. Raja'an Zakariya wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkah. Apakah pulang Zakariya Al-Hamzan Al-Usman dari Mekah. La ma'raja'u. Tidak, dia belum pulang. Siapa yang belum pulang? Mereka. Mereka. Mereka belum pulang. Sahih. Yang awal. Ya ustadu, kharajat tullabu juldu wa dhahabu ila al-mudir. Wahai ustaz, telah keluar murid-murid baru dan mereka pergi ke para sekolah. Naam. Afahim takdar saya ulhadu. Apa kamu paham pelajaran ini wahai berhak? Naam. Kami sudah menjahidkan. Ya, saya sangat paham sekali. Ya, saya memahaminya dengan baik. Jayidan sifat li mausufin mahdhuf. Dia asli sifat bagi mausuf yang mahdhuf. Naam fahimtuhu fahman jayidan. Ya, saya memahaminya dengan baik. Naam. Akata betal tajribata ya Faisal. Tulis apa kamu? Akata betal tulis apa? Akata betal menulis. Apakah engkau sudah menulis? Apakah engkau sudah menulis jawabannya ya Pak Isol? Wahai Pak Isol. Ya, maka kata betul. Tidak, saya tidak menulisnya. Nah. Bermaaf ya. Limada? Pak. At-tarjim awalah. Kenapa? Naam. Annani ma fahimtu as-silata. Karena saya tidak paham soalnya. Tidak paham soalnya. Ya iya. Tidak paham soal bagaimana bisa jawab? Ya fahmu su'al nisful jawab. Memahami soal itu setengah dari jawaban. Memahami soal dengan baik. Sama kayak ustaz juga sebelum jawab ya harus paham betul pertanyaannya. Kalau belum paham pertanyaannya jangan dijawab, nanti salah jawab, ada yang samar, ada yang tidak jelas. Dokter begitu ya, dokter pasien datang nanya ini sakit apa, lah gejala itu mah 10 penyakit gejalanya sama kayak gitu ya, jangan dijawab dulu obatnya, teliti dulu tak salah ngasih obat. Maafin pula asilah, kalau tidak paham pertanyaan yang mana bisa jawab. Naam. Ahabirta surat al-Fajr ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kamu hafal surat Fajr? Naam. Ahabirtuha ya, saya menghafalnya. Wahabirtu surat At-Tin Aydun, dan saya juga menghafal surat At-Tin ya, dan saya juga menghafal surat At-Tin. Sahih. Hadha huwa al-hiwar بين المدرس مع تلامذته. وفي هذا الباب قواعد منها تطبيق لأنني للتعليل untuk menanjakan untuk menunjukkan alasan kenapa, karena saya tidak paham pertanyaan, karena saya tidak paham pertanyaannya. Assalamualaikum. Dan di sini ada ya kaidah juga tentang dars yang baru, yaitu tentang bab maf'ul bih. Bab maf'ul bih atau objek ya. Tapi sebelumnya kita review dulu yang sudah kita pelajari, bahwa kalimat secara global ada dua macam. Jumlatun ismiyatun. Apa itu Pak Dodi jumlah ismiyah? Ah, diawali dengan kata benda atau isim. Polanya apa? Mubtada khobar. Sahih. Itu pola pertama, mubtada khobar. Jumlatun ismiyatun, mubtada khobar. Yang kedua, jumlatun fi'liyatun. Apa itu? Ahidna. Kalimat yang diawali dengan fi'il. Fi'il. Polanya apa? Fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Sahih. Ini kalimat dasar. Kalimat dasar dalam bahasa Arab, la yakhruj an hataini alithnatain. Pola mubtada khabar, pola fi'il fa'il. Mubtada khabar jumlatun ismiyatun, fi'il fa'il jumlatun fi'liyatun. Paham ya? Ya, alhamdulillah kita sudah bahas itu di dars jilid awal. Kemudian di dars jilid awal lanjut dars jilid 2 kita belajar tambahan-tambahan. Mubtada khobar bisa ditambah. Ditambah apa? Harfun nawasikh. Laisa, inna, lakinna, ka'anna, yang dia sedikit mengubah pola mubtada khobar. Paham ya? Mulai ada perubahan-perubahan yang masuk kepada jumlah ismiyah mubtada khobar sehingga berubah. Nah, ada juga tambahan yang masuk ke jumlah fi'liyah. Di antaranya Pak, pola yang biasa tadinya fi'il fa'il. Kharajat tullabul jududu, kharajat tullabul jududu. Kharaja fi'il madhi. Fi'il madhi mabniyun. Apa itu mabni? Harokatnya tetap. Harokatnya tetap. Paham ya? Kalau yang harokatnya berubah, ini mah bukan mabni ini. Ini mu'rob. Apa itu? I'robnya bisa berubah-ubah. Harokatnya bisa berubah-ubah. Bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah. Ini mah bukan mabni. Yang mabni ini harokatnya tidak berubah. Mabni itu tidak berubah, tetap. Paham ya? Paham makna mabni nih? Ya. Mabniun, mabninya harokatnya apa? Lihat huruf terakhir. Kalau ya kata yang mabni di atas harokat apa? Lihat harokat terakhir apa nih? Fathah. Idan mabniun alal fathi. Harokatnya tetap, tetap apa? Tetap fathah. Fil madhi seperti itu. Kalau yang untuk domir huwa. Paham ya? Ini fi'il, fi'il madhi. At-tullabu, at-tullabu fa'il. Ma'ruf, tullabu itu fa'ilnya. Fa'il posisi i'rabnya apa? I'rabnya marfu'. Tanda marfu'nya apa? Dhammah. Tanda marfu'nya dhammah. Alhamdulillah, ini sudah ya. Sudah belajar kan, ini dasar banget ini. Ya, yang pas ini dasar banget. Fi'il fa'il. Kemudian kita tambah belajar al-jududu, kharajat tullabul jududu, bab sifat atau bab na'at, tidak perlu kita jelaskan. Dia sifatun litullab. Dia bisa disebut sifatun litullab atau sifatun lifa'il. Ini boleh juga. Boleh juga lifa'il. Lifa'il. Paham ya? Ya, dia sifat. Sifat bagi siapa? Sifat tulab. Tulab ini posisinya apa? Posisinya fa'il. Maka boleh dua-duanya. Sifatun li tulab atau sifatun li fa'il. Tapi tidak usah dibahas karena sudah. Ini pola asal. Fi'il fa'il, fi'il fa'il, fi'il fa'il. Polanya fi'il plus fa'il. Kemudian apa? Di teks ini kita belajar tambahan bahwa ada fi'il wa huwa bihaja ila maf'ulin bih. Fi'il yang dia butuh maf'ul bih, harus ada objeknya, harus kena ke objek. Tidak semata fi'il dan fa'il saja, tapi ada objeknya. Ya, objeknya itu apa? Objeknya itu yang disebut sebagai maf'ulun bih, maf'ulun bihi. Paham ya? Contohnya apa? Contohnya di teks hafiztu suratattini. Hafiztu surata at-tini. Hafiztu, apa itu hafiztu? Fi'il apa dia? Fi'il madhi. Fi'il madhi harokatnya apa? Harokat fi'il madhi ketika dia mabni, kan mabni nih, lihat huruf ketiga. Kalau fi'il madhi, fi'il madhi asal kata, huruf asli fi'il madhi tiga huruf. Kalau gitu harokat tetapnya yang terhitung huruf keberapa? Huruf ketiga. Huruf ketiga. Paham ya? Kalau ini mabniun alal fathi. Iya, ini mabniun alal fathi. Huruf ketiganya sukun. Hafiztu. Huruf ketiganya harokatnya apa? Sukun. Hafizdha. Dha-nya ini. Maka itu yang jadi patokan. Maka dia mabniun ala sukuni. Paham ya? Dia mabniun ala sukuni, lihat huruf ketiga, yakni si dha. Sudah paham ini sampai sini? Tentang fi'ilnya? Ya. Ini fi'ilnya hafidha, yahfadhu, hafidtu. tunya ini apa? Dhamir muttasil. Dia adalah dhamirun muttasilun. Tapi dhamir muttasilnya sebagai apa? Sebagai fa'il. Dhamir muttasil ini kasusnya dia sebagai fa'il. Fi'il madhi hafidha, hafidha, hafidhu, hafidhat, hafidhata, hafidhna. Dari hafidha, hafidhu, hafidhata, alifnya saja tapi yang diinginkan. Hafidhna, hafidhta, hafidhtuma, hafidhtum, hafidhti, hafidhtuma, hafidhtuna, hafidhtu, hafidhna. Semuanya dhamir muttasil. Paham? Alifnya, wawnya, alifnya, nun niswahnya, ta tuma tum, ti tuma tunna, tu na, itu semuanya dhamir muttasil. Paham sampai sini? Dhamir muttasilnya sebagai apa? Sebagai fa'il. Paham ya? Dhamir muttasilnya itu sebagai apa? Fa'il. Sehingga apa? Segini saja ini sudah fi'il fa'il. Segini saja ini sudah fi'il dan fa'ilnya. Paham sampai sini? Hafidhtu. Hafidhtu, saya hafal. Kalau antum dengar kalimat saya hafal, itu orang masih cengok apa sudah paham? Oh, gitu. Hah? Pasti nanya, hafal apaan? Ya kan? Pasti tanya, hafal apa? Yang namanya kata hafal, hafidho, bihajah ilal mahfuz, itu pasti ada yang dihafalnya. Yang ente hafal apa? Orang kan nanya. Ini baru fi'il fa'il, belum sempurna ini. Kenapa? Karena fi'il hafidho butuh maf'ul bih, butuh objek. Objek yang dihafal itu apa? Paham ya? Maka dilengkapi dengan ya, dengan maf'ul bihnya. Dalam kasus ini di teksnya maf'ul bihnya susunan pola idhofah. Surata sebagai mudhaf, at-tini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih satu kesatuan dia sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ulun bihi atau objeknya. Maf'ulun bih i'rabnya apa? I'rabnya mansub. Posisinya mansub. Mansub. Posisinya apa? Mansub. Tanda mansubnya apa? Tanda mansub normalnya adalah fathah. Alhamdulillah kemarin-kemarin kita baru belajar marfu, marfu. Tanda marfu apa aslinya? Dhamma. Majrur, majrur dengan huruf jar, dengan idhofah. Tanda majrurnya huruf asalnya apa? Kasro. Kita nanya-nanya, kapan nih keluar fathah? Nah ini baru keluar. Fathah itu bab maf'ulat. Bab apa? Maf'ulat. Loh kok maf'ulat? Iya, maf'ul itu gak cuman maf'ul bih aja. Maf'ul itu jenisnya banyak. Ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlak, maf'ul ajlih, maf'ul ma'ah. Tapi itu nanti. Tapi pokok di maf'ul, maf'ul bih. Loh kenapa? Karena dia yang paling sering. Karena dia yang paling sering. Walaupun ada yang mengatakan maf'ul mutlak. Loh kenapa? Karena dia ta'kidul fi'li. Tapi kalau yang paling sering keluar mah maf'ul bih. Paham sampai sini ya? Dia posisi i'rabnya mansub. Tanda mansubnya apa? Tanda mansubnya adalah fathah. Tanda mansubnya adalah fathah. Loh ini kan idhofah, fathahnya di mana? Kalau idhofah, patokan fathahnya di mudhofnya. Paham ya? Patokan fathahnya adalah di mudhofnya. Ini konsep asal bab maf'ul bih. Fi'il fa'il maf'ul bih. Maf'ul bihnya mansub wa alamatuhu al-fathah. Paham sampai sini? Bisa paham ya? InsyaAllah. Kemudian konsep maf'ul bih ini bisa bercabang lagi. Ini kalimat asal, kata positif ya. Bisa enggak maf'ul bih dalam kalimat pertanyaan? Ya bisa. Kalau maf'ul bih selama ada fi'il yang butuh objek, ya pasti butuh ada maf'ul bih. Contohnya apa? Contohnya tadi pertanyaan si ustaz. Man fataha, mannya gak usah dibahas, isim istifham, karena lagi gak belajar bab ini. Man fataha, fataha sebagai apa? Fi'il. Fi'il apa dia? Fi'il madhi. Harakatnya tetap apa berubah? Berubah. Mabni. Mabni ala? Alal fathi. Huruf ketiga. Lihat huruf ketiga. Paham ya fi'il madhi? Man fatahan nawafidha. Nawafidha. Nawafidha. Nawafidha sebagai apa? Maf'ul bih. Dia sebagai maf'ul bih. Kenapa? Lah iya, memang dia yang terkena pekerjaan. Dia yang terkena pekerjaan apa? Pekerjaan dibuka. Emang apa yang dibuka? Ya jendela. Dia yang terkena pekerjaan fi'il fath. Ya. Dia maf'ul bih. I'rabnya apa? Mansub, tetap sama. Yang namanya maf'ul bih itu mansub, mansub. Tanda i'rabnya apa? Tanda i'rabnya fathah. Ini tanda i'rab asal. Tanda i'rab asal untuk mansub atau nasab adalah fathah. Loh, bisa yang lain? Tidak bisa. Tapi hafalin yang asal dulu. Paham ya? Ya, ini maf'ul bih dalam pola pertanyaan. Dalam pola pertanyaan. Ini dalam pola kalimat positif. Kalimat negatif bisa enggak? Ya bisa. Tinggal tambahin aja ma. Ma hafitu. Saya enggak hafal. Gampang. Bisa semua maf'ul bih. Ini kalimat positif, kalimat negatif, kalimat pertanyaan. Paham sampai sini? Paham ya insyaallah? Ya, konsep maf'ul bih paham? Ini maf'ul bih kalau dia isim zahir. Isim zahir, nama benda, nama orang, kelihatan fathahnya jelas, gamblang fathahnya jelas, fathahnya jelas. Paham ini? Bisa enggak maf'ul bih berupa yang lainnya? Bisa. Contohnya apa? Maf'ul bih berupa dhamir. Maf'ul bihnya berupa apa? Dhamir. Dhamir itu bukan hanya fa'il. Dhamir bukan hanya bisa jadi fa'il. Dhamir bisa juga jadi sebagai maf'ul bih. Paham? Seperti apa? Seperti kalam talib. Ana fatahtuha. Ana fatahtuhu. Ana gak usah dibahas dulu. Ini mubtada sebenarnya. Tapi kita bahas yang jumlah fi'liyahnya aja dulu. Karena sebenarnya ini pola rangkap. Rangkap jumlah ismiyah plus jumlah fi'liyah. Tapi gak usah dibahas rangkapnya. Kita bahas yang jumlah fi'liyah. Fatahtu. Ini pola fi'il. Fa'il. Fataha yaftahu fatahtu. Fatah. Fi'il apa dia? Fi'il madhi. Harakat yang mabniun ala? Sukun. Lihat harakat ke? Tiga. Intinya kalau fi'il madhi, harokat tetapnya, lihat mana? Lihat harokat ketiga. Tu-nya sebagai apa? Dia domir mutasil sebagai? Fa'il. Sebagai fa'il, kita sudah jelaskan. Kalau tadi, doroba, dorobu, alif, waw, dorobata, dorobna, alif, nun, niswah, dorobta, dorobtuma, dorobtum, ta tuma tum, dorobti dorobtuma dorobtunna, ti tuma tunna, dorobtu dorobna, tuna, semua yang domir mutasil sebagai fa'il. Paham ya? Semua yang domir mutasil sebagai fa'il. Maka dia domir mutasil fa'il. Fa'il begini, ini posisi i'rabnya apa? Kalau di sini belum saya jelaskan. Tu bisa berubah-ubah enggak harakatnya? Tu bisa berubah tidak harokatnya? Tidak. Dia tidak. Dia mabni juga, sahih. Dia mabni juga. Tu itu domir itu harokatnya mabni juga. Sebenarnya kalau mau dijelaskan tapi saya nggak mau. Mabniun ala domi. Mabniun ala domi. Tapi tidak usah dibahas. Karena kita tidak sedang membahas domir. Itu bukan intinya. Ya. Tapi posisinya apa? Posisinya rofa. Kenapa? Karena sebagai fa'il. Paham ini? Posisinya rofa. Loh, apa bedanya fi mahalli rofa'in dengan marfu'? Kalau marfu' fa'il yang benar-benar harokatnya bisa berubah. At-tullabu bisa tidak? At-tullaba bisa tidak? At-tullabi bisa? Ah, ini berarti marfu. Kenapa? Dia marfu posisi rofa, tapi sebenarnya harokatnya bisa berubah. Paham? Ini isim mu'rab yang marfu. Kalau ini apa? Kalau ini mabni. Kenapa? Karena tu itu tetap begitu terus. Tu terus. Maka ini harokatnya tidak berubah, dinamakannya sebagai fi mahali rofa'in. Posisinya sebenarnya sejajar dengan marfu. Hanya saja yang ini harokatnya tidak berubah-ubah, kalau ini harokatnya bisa berubah-ubah. Paham sampai sini? Paham ya? Saya paham insyaallah. Ini baru fathah tu. Fi'il fa'il. Kemudian mana maf'ul bihnya? Fatahtuha. Ha itu dhamir yang sebagai maf'ul bih. Dia dhamir, dhamir apa? Dhamir muttasil juga. Kenapa dia dhamir muttasil? Ini nyambung apa pisah? Nyambung. Kalau nyambung itu dhamir muttasil. Ini dhamir muttasil. Loh kan udah ada dhamir yang sebagai fa'il. Iya, yang sebagai fa'il udah ada. Ini memang bukan fa'il. Akan tetapi adalah sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Kenapa? Karena ini yang terkena pekerjaan. Fatah tuha. Yang melakukan pekerjaan siapa? Tu. Tu yang melakukan pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan siapa? Ha. Yang kembali kepada nawafidh. Maka dia objek maf'ul bih. Maf'ul bihnya posisinya apa? Kalau posisi asal maf'ul bih itu apa? Mansub. Mansub ini kalau yang harokatnya bisa berubah. Paham? Yang harokatnya bisa berubah, kita katakan mansub. Loh ini kan dhamir, harokatnya tidak berubah. Iya, kalau gitu istilahnya agak beda sedikit. Fi mahalli nasbin. Ini posisi nasob. Posisi nasob. Fi mahali nasbin untuk posisi maf'ul bih yang harokatnya tidak berubah. Fi mahali rof'in untuk posisi fa'il yang harokatnya tidak berubah. Mansub untuk maf'ul bih yang dia harokatnya sebenarnya bisa berubah. Marfu untuk fa'il yang dia harokatnya bisa berubah. Paham ya? Ini konsep ya, ringkasnya dari konsep maf'ul bih ya. Silahkan dihayati, diresapi, jangan ngebul dulu, ini baru awal. Ya, ini tentang maf'ul bih ya, bahwa maf'ul bih dia adalah objek ya, objek yang dia posisinya adalah mansub, tanda mansubnya adalah fathah. Tanda masuknya adalah fathah. Bisa dipola kalimat positif, kalimat negatif, atau kalimat pertanyaan. Sama saja. Kalau dia dhamir, berupa dhamir bisa juga. Ya, bisa dhamir muttasil seperti ini. Bisa juga dhamir munfasil. Tapi nanti itu masih jauh. Ya, itu lebih susah malah. Dhamir munfasil yang sebagai maf'ul bih. Ada. Ya. Ini dhamir muttasil maf'ul bih. Loh kan dia enggak berubah harakatnya, makanya kita katakan fi mahalli nasbin. Nah, sebagai penjelas ini tambahan. Apa maksudnya mansub, marfu, fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin? Isim. Ini pembagian isim. Pembagian isim sebenarnya banyak, tapi ini berdasarkan apa? Berdasarkan tetap atau berubah harakatnya. Harakatnya berubah atau tidak? Berubah atau tidaknya harokatnya. Bisa berubah atau tidak harokatnya terbagi menjadi dua. Walismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Kata Imam Ibnu Malik. Isim mu'rabun wa mabni. Bisa mu'rab, bisa mabni. Apa itu mu'rab? Harokatnya bisa berubah. Mu'rab yang harok, isim yang harokatnya bisa berubah. Tullabu. Tulabu. Bisa berubah enggak? Bisa. Dorabtu tulaba. Saya pukulin tuh murid-murid. Ya. Salamtu ala tulabi. Saya memberi salam kepada murid-murid. Harokatnya bisa berubah-ubah. Maka yang harokatnya bisa berubah itu namanya mu'rabun. Paham? isim yang harokatnya bisa berubah mu'rabun. Berarti lawannya apa? Yang harokatnya tidak berubah. Iya. Ada isim yang harokatnya tidak berubah, itu adalah mabni. Harokatnya tetap, dia mabni. Paham ya? Kemudian yang mu'rab, kita sudah belajar. Yang namanya mu'rab itu ada marfu', tanda marfu' normalnya dhammah. Ada mansub, tanda mansub baru kita pelajari normalnya adalah fathah. Ada majrur yang dimasuki huruf-huruf jar atau kena pola idhofah, tanda majrurnya adalah kasrah. Paham ya? Ini isim yang mu'rab, marfu', mansub dan majrur. Lah terus gimana nasibnya kalau isimnya mabni? Kan harokatnya enggak berubah. Terus dia beda enggak posisinya? Sebenarnya posisinya beda. Walaupun harokatnya tidak berubah, tapi dari segi posisi dia beda. Kalau gitu namanya apa? Kalau yang posisinya marfu itu dikatakan fi mahalli rafa'in. Ya, dia dalam posisi rafa. Kalau sebenarnya posisinya mansub, maka kita katakan fi mahalli nasbin. Kalau yang posisinya majrur, kita katakan fi mahalli jarrin. Jadi fi mahalli itu untuk isim-isim yang mabni. Paham ya? Ini ringkasnya tentang bab mabni dan mu'rab. Sebenarnya ini enggak di kitab, tapi takut enggak jelas. Ini marfu, ini fi mahalli rafin, bedanya apa? Nah, ini ringkasnya ini. Sudah paham ya? Insyaallah ya, nanti dihayati lagi, diresapi lagi di rumah. Nuwasil ila al-as'ilah tamrin al-awwal. Tamrin al-awwal. Sampai mana tadi? Naam, tafadhal. Aina dhababtul ladul julu? Kemanakah para siswa baru itu pergi? Naam. Dhahabu ila al-mudiri. Dhahabu ila ilal mudiri. Terjem. Mereka pergi ke kepala sekolah. Pergi ke kepala sekolah. Sahih. Alladhi ba'dahu. Afahima tarhatu darsu. Ad-darsa. Naam. Terjem awalan. Apakah Tolha paham pelajaran? Tolha sebagai apa? Tolha sebagai sebagai apa dia? Polanya itu? Subjek apa objek? Sebagai subjek, sahih. Berarti dia sebagai bila Arabiyah. Dalam bahasa Arab polanya apa? Fa'il. Ad-dars sebagai apa tuh? Subjek apa objek? Objek. Bila Arabiyah, masmuhu bila Arabiyah? Fa'il. Fa'il mah udah tadi. Fi'il fahima. Sebagai apa dia? Barusan dop ini. Ad-dars sebagai maf'ul bih, yang dipahami, maf'ul bih. Ya, yang dipahami. Maka ad-darsa. Ya. Ad-darsa. Ajib. Tafadhal, jawab. Na'am, fahim tuhur jadidan. Ini sudah saya ingatkan, ada yang konteksnya sedang teks percakapan, ada yang teks pertanyaan. Kalau teks percakapan itu orang pertama dengan orang kedua. Tapi kalau sudah diubah dalam teks pertanyaan, itu orang-orangnya sebagai orang keberapa? Ketiga. Orang-orangnya sebagai orang ketiga. Maka pakainya domir-domir huwa huma hum hiya huma hunna. Jangan lagi orang pertama, jangan orang kedua. Ya, gimana jawabnya? Hah? Afahima Talhatu ad-darsa? Jawabannya? Coba di teksnya gimana? Ah, itu kalau dia sebagai mutakallim, orang pertama. Iqra'i su'al awalan. Iqra'i su'al maratan ukhra. Afahim ma talhata. Afahim ma talhatu darsa. Apakah talhata paham pelajaran? Naam. Ajib bil Indonesia awalan. Jawab pakai bahasa Indonesia. Ya. Dia paham dengan baik. Dia paham dengan baik. Tarjim ila al-arabiyah. Naam. Huwa fahim fahima. Fahima jayidan. Jayidan, sahih. Naam. Huwa fahima jayidan. Seperti itu boleh. Boleh juga huwanya dibuang. Karena fi'il fahima sudah mengandung dhamir mustatir huwa. Na'am fahima hu. Karena ada dars. Na'am fahima darsa jayidan. Kalau diringkas mirip seperti teks. Na'am fahimahu jayidan. Iqra'u kullakum. Na'am fahimahu jayidan. Na'am fahimahu jayidan. Tarjim, Wibisono. Dia sangat paham, dia paham dengan baik. Dia paham dengan baik, sahih. Talhah ketika dalam konteks pertanyaan dia sebagai orang ketiga, maka pakai wazan fa'ala. Fa'ila, kalau ini wazannya fa'ila ya, fa'ila. Naam, alladhi ba'dahu. Ayu bisa itu nanti ya, itu nahu kelas tinggi itu. Ayu suratin, suratin. Iya, idofa. Nah. Ayu suratin hafidha Ibrahimu. Nah. Terjemah soal awalan. Surat apakah yang dihafal Ibrahim? Nah, sahih. Jawab. Hafidha suratin suratu surata. Surata. Surata. Surata tin wa surata al-fajri. Wa surata al-fajri, sahih. Hafidha ay Ibrahim hafidha surata tin wa surata al-fajri. Terjem. Dia menghafal surat tin dan surat al-fajr. Dan surat al-fajr, sahih. Hafal surat tin dan surat al-fajr. Ada tiba ada hu? Siapa yang membuka jendela-jendela itu? Naam. Fataha Aliyun. Sahih, masya Allah, udah cakep banget ini. Ganti domir ya. Fataha Aliyun. Terjem. Yang membuka jendela itu Ali. Ali, sahih. Fataha nawafid, ganti domir. Domirnya apa? Ha. Kenapa ha? Pak Ayi. Nawafidha itu manas. Mu'annas, karena dia jamak. Manas. Sahih, dia pakai domir mu'annas karena dia jenis apa? Jamak apa tuh? Jamak apa dia? Jama' taksir, akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Jama' taksir, ghairu akil. Domir yang pas adalah mu'annats. sahih. Paham ya? Insyaallah. ثم نواصل الى التمرين الثاني. ضع هذه العلامه. ما معنى ضع؟ تكن هذه العلامه tanda ini, yakni alamat sah, amama jumali sahihati, di depan kalimat-kalimat yang sahih. Wa hadhihi alamata, dan tanda ini, yakni alamat khata, amama jumali ghairi sahihati, yang tidak sahih, di depan kalimat yang tidak sahih, yang tidak benar. Tafadhal alladhi ba'dahu, iqra' aljumlah awlan thumma ajib. Al-fasli, al-faslu, al-fasla. Kenapa fasli? Al-faslu. Kenapa al-faslu? Kenapa al-fasli? Ada huruf jarnya. Mana huruf jar? Ali. Ini Ali, bukan Ala. Hah? Apa dia? Al-fasli, al-faslu, al-fasla. Atau al-fasl, sukun. Atau al-faslun, jangan-jangan. Atau al-faslin, atau al-faslon. Al-faslan. Kok oh, paslon mah, pemilu. Yang mana harakatnya? Hah? Al-fas La, kenapa al-fasla? Kenapa? Dia sebagai apa? Sebagai subjek apa objek? Objek. Dia sebagai objek berarti dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub, yakni al-fasla. Sahih al-khata. Khata. Fathah aliyun al-fasla. Yang sahih gimana? Fathah hamidun al-fasla. Yang buka kelas itu hamid. Fathah hamidun al-fasla. Itu kalau yang faslanya tidak mau diganti. Bisa saja kita katakan kelasnya yang diganti. Fathah aliyun an-nawafidha. Itu juga sahih. Fataha Hamidun al-Fasla atau Fataha Aliun an-Nawafida, itu baru sahih. Naam, ada tiba adahu, fukadah. Ma raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu in Makkata. Naam. Mereka tidak pulang Zakaria, Hamzah, Uthman dari Makkah. Ya, Zakaria, Hamzah, Uthman tidak pulang dari Makkah. Sahih al-Khata. Sahih. Ya, hada kalimatun sahihatun atau jumlatun sahihatun. Perhatikan, saya mau kasih tips. Jumlatun fi'liyah. Jumlah fi'liyah diawali dengan apa? Fi'il. Setelah fi'il baru ada apa? Fa'il. Menterjemahkan jumlah fi'liyah ke bahasa Indonesia, cari fa'ilnya. Terjemahkan dulu fa'ilnya, baru fi'ilnya. Loh kok gitu? Karena dalam bahasa Indonesia hanya mengenal subjek duluan, subjek predikat, subjek kata kerja. Tidak ada sejarahnya subjek itu di belakang. Kecuali kalau yang ngomong orang Belanda. Kalau orang Belanda dibolak-balik sama dia. Tapi kalau tata bahasa Indonesia selalu subjek duluan. Maka ketika menerjemahkan, cari dulu fa'ilnya. Menerjemahkan jumlah fi'liyah, cari fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Ah ini. Itu dulu yang disebut. Ya. Sudah paham ya? Naam, ada di mana hu? Maka kata Faisal. Ah, ini dulu. Ahwidi. Sabar. Ya. Maka kata Faisal. Al-ajwibata. Kenapa al-ajwibata? Sebagai apa dia? Objek sahih. Sebagai objek, sebagai maful bih. Al-ajmi mata di annahu ma fahimal as'alata. As alat. As ma fahimal as bagaimana bacanya? As'ilata. Nah. Sahih atau khata'? Sahih. Sahih. Nah, terjemah min awalan. Faisal tidak mencatat. Tidak menulis. Tidak menulis jawaban karena dia tidak mengerti pertanyaan tersebut. Karena dia tidak paham, tidak mengerti pertanyaannya. Mana di teks tuh? Yang mana? Yang di ini. Iya, coba. Di mana di teksnya? Yang ini. Al-Ajwibata Al-Ajwibata Al-Ajwibata yang Faisal. Nah. Ma katab Tuha. Di mana? Kenapa katanya? Tidak, dia tidak mencatat. Iya, kenapa alasannya? Karena dia tidak memahami pertanyaan. Tidak memahami pertanyaannya. Ah, coba kita ulang. Al-ajwibatu Al-ajwibatu Al-as'ilatu Al-as'ilatu Al-ajwibata Al-ajwibata Al-as'ilata Al-as'ilata. Ya, ini jama' wazan af'ilatun af'ilatun af'ilatun ajwibatun af'ilatun as'ilatun af'ilatun af'idatun. Itu wazan af'ilatun af'idatun. Jama' wazan af'ilatu. Tafadhal alladhi ba'dahu. Ma kataba Faisal al-ajwibata li'anna qalamu li'anna qalamuhu li'anna. Sudah kita pelajari kemarin. Li'anna li'anna qalami anna min akhawati li'anna qalamahu qalamahu sahih maqsurun maqsurun. Terjemah min awalan. Faisal tidak menulis jawaban karena penanya patah. Karena penanya patah. Khata. Ya, ada khata. Ini mah bokis ini. Penanya enggak patah. Tapi emang enggak paham. Ya. Saya paham ya, insyaallah. Ya, idzan hadza al-asilah al-muta'alliqah bi an-nas. Ada yang tanyakan tentang maful bih atau tentang teksnya? Ya, kaidah maful bih atau tentang teksnya? Kalau pulanya fi'il fa'il ini tanda negatifnya harus malik. Hah? Lah tak boleh. Lah. Apakah tanda negatifnya harus ma? Tidak harus. Tapi ini terkait fi'il madhi. Kata negatif untuk fi'il madhi biasanya ma. Biasanya apa? Ma. Apakah harus ma? Tidak harus. Boleh yang lain? Boleh. Misalnya apa? Pakai la? Boleh? Boleh. Pakai in? Nafiah? Boleh? Boleh juga. Pakai in. Pakai laisa? Boleh juga? Boleh juga. Kalau bisa nyusunnya, boleh juga. Pakai laisa. Tidak harus ma. Tapi yang sering negatif untuk fi'il madhi adalah ma. Saya paham ya? Dengarkan, silakan. Tentang maful bih atau tentang teksnya. Nuwasil ila tamrin al-thalith. Tamrin al-thalith ini menguatkan lagi tentang maful bihnya. Ta'ammal, apa makna ta'ammal? Ta'ammal al-amthilatal atiyata. Contoh-contoh berikut. Al-amthilatu al-amthilata. Sama wazannya. Af'ilatun af'ilatun. Qara'a talibul Qur'ana. Qara'a talibul Qur'ana. Sampai mana tadi? Terakhir? Ah, min al-awwal. Ah, Andri. Qara'a apa tuh? Fi'il apa? Madhi. At-talibu sebagai apa? Fa'il. Fa'ilnya sahih. Al-Qur'ana maf'ul bih, sahih. Al-Qur'an maf'ul bih. I'rabnya apa Al-Qur'an? Al-Qur'an mansubun. Tanda mansubnya fathah, sahih. Tanda mansubnya adalah fathah. Katabal mudarrisud darsa. Katabal mudarrisud darsa. Ya, kataba apa tuh akhirnya? Fi'il apa? Fi'il madhi. Madhi. Al-mudarrisu sebagai fa'ilnya. Ad-darsa maf'ul bih. Posisi sisi i'rabnya? Mansubun 'alal fathah. Mansubun 'alal fathati. Kalau mu'rab, yang mu'rab ad-dhammatu al-fathatu al-kasratu. Pakai ta' marbutah. Pakai ta' marbutah. Paham ya? Kalau yang mabni balu enggak pakai ta' marbutah. Lu kenapa seperti itu? Jangan protes sekarang, nanti aja. Bisa paham ya? Ya, alal fathati. Al-qahwah. Syaribad dhayful qahwata. Syaribad dhayful qahwata. Ya. Ahwi bisono. Syariba apa tuh? Fi'il madhi. Al-dhayfu? Fa'il. Fa'il, sahih. Al-qahwata? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Posisi i'rabnya? Mansub. Mansub. Alamat nasbihi? Alamatun nasbi, tanda mansubnya fathah, sahih. Tanda mansubnya adalah fathah. Terjem syariba anak kecil al-dhaif, tamu tamu minum kopi. Tamu minum kopi, ya, lagi ngopi-ngopi ini enak banget, hujan-hujan ngopi-ngopi. Fatahat aminatul baba. Fatahat aminatul baba. Ya, ah jadi fatahat sebagai apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi, sahih. Aminatu. Fa'il. Sebagai apa? Fa'il. Fa'ilnya. Al-baba. Maf'ul bih. Posisi i'rabnya? Mansubun bil fathah. Sahih, mansubun bil fathati. Baca lagi contohnya. Qara'at talibul qur'ana. Qara'at talibul qur'ana. Qara'a fi'lun madin. Qara'a fi'lun madin. Mabniyun 'alal fathhi. Mabniyun 'alal fathhi. Qara'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi. Qara'a. Tinggal gabung. Qara'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi. Qara'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi. Ya, qara'a fi'il madhi. Kalau kata berubah atau tidak, tetap. Tetapnya di atas apa? Fathah. Fathhi. At-thalibu. At-thalibu. Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu. At-talibu fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammatu. At-talibu fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ulang. At-talibu fa'ilun marfu'un. At-talibu fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu. At-talibu fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu. At-talibu fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ya, apa-apa, mendingan. Al-Qur'ana. Al-Qur'an maf'ulun bihi mansubun. Maf'ulun bihi mansubun. Alamatu nasbihi al-fathatu. Alamatu nasbihi al-fathatu. Al-Qur'an maf'ulun bihi mansubun. Alamatu nasbihi al-fathatu. Al-Qur'an al-Maqsud bihi maqsud 'ala ulang Al-Qur'ana maf'ulun bihi mansubun 'alamatu nasbihi al-fathatu Al-Qur'ana maf'ulun bihi mansubun 'alamatu nasbihi al-fathatu ulang belum bareng Al-Qur'ana maf'ulun bihi mansubun Al-Qur'ana maf'ulun bihi mansubun Alamatu nasbihi al-fathatu Alamatu nasbihi al-fathatu Digabung Al-Qur'ana maf'ulun bihi mansubun Alamatu nasbihi al-fathatu Al-Qur'ana maf'ulun bihi mansubun Alamatu nasbihi al-fathatu Ya, ini maf'ulun bihi Alamatu nasbihi al-fathatu Bihadal qadr Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.